بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita telah menyelesaikan pembahasan dua sifat yang pertama, yaitu al-iman wal-amal salih illa alladhina amanu wa amilu salihat. Berikutnya wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Dua yang terakhir yaitu at-tawasi bilhaq, saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran, wa tawasi bisabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. At-tawasi bilhaq, saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran. Yang dimaksud di sini, kata al-imam al-Sa'di, al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wattawasi bilhaq alladhi huwa al-imanu wal-amal salih ay yusi ba'duhum ba'dan bithalik wa yahuthuhu alayhi wa yuraggibuhu fihi. At-tawasi bilhaq, saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran. Alladhi huwa al-iman wa amalus salih, yang itu adalah iman dan amal salih. Kebenaran yang dimaksud itu adalah iman dan amal salih. Jadi saling berwasiat dengan al-haq dan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh yang telah dibahas sebelumnya. Saling menasihati untuk beriman. Saling menasihati untuk beramal soleh. Itu maksudnya. Ayusi ba'duhum ba'dun bidhalik. Yaitu saling berwasiat, saling menasihati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Saling berwasiat, saling menasihati sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan perkara itu, yaitu iman dan amal soleh. Memotivasi yang lain, orang lain atasnya untuk beriman dan beramal soleh. Mentarghib, mendorong agar suka untuk beriman dan beramal soleh. Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui, kita menyimpulkan bahwa berwasiat, saling berwasiat, saling menasihati, itu juga harus dengan ilmu. Juga harus berdasarkan ilmu. Lagi-lagi dasarnya ilmu. Sebagaimana halnya beriman, beriman tidak bisa tanpa ilmu. Beramal soleh tidak bisa tanpa ilmu. Begitu pula berwasiat, menasihati kepada kebenaran, yaitu iman dan amal soleh, tidak bisa tanpa ilmu. Apa yang mau diwasiatkan, apa yang mau dinasihatkan kepada orang lain jika tidak punya ilmunya? Ini saling menasihati agar beriman, sementara iman itu dasarnya ilmu. Ingin saling menasihati, saling berwasiat dengan amal soleh, sementara amal soleh itu adalah ilmu. Jadi ini juga tidak bisa tanpa ilmu. Jika mengajak, menasihati, berwasiat, berdakwah tanpa dasar ilmu akan menyesatkan, akan mengajak kepada selain iman dan amal soleh jika tidak ada dasar ilmu. Bukan mengajak kepada al-haq, kebenaran, yaitu iman dan amal soleh, tetapi mengajak kepada yang batil, kebatilan, kepada kesesatan. Dalil yang menunjukkan bahwa berdakwah, ya, paling, yakni menasihati, mengajak, berwasiat, yakni berdakwah, harus dengan dasar ilm. Firman Allah Taala dalam surat Yusuf. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili," katakan inilah jalanku, "ad'u ila Allah," aku mengajak, berwasiat, menasihatkan, berdakwah ila Allah, mengajak kepada Allah, kepada agama Allah, syariat Allah, "ala basiratin," yakni ala ilmin, basirah ilm, ala ilm, ala basirah ya ala ilm, di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, di atas kebodohan, tapi di atas ilm. Apa yang didakwakan oleh Nabi SAW? Yang didakwakan oleh Nabi SAW syariat, syariat itu adalah iman dan amal saleh. Itulah al-haq, itulah kebenaran. Jadi jelas sekali pada ayat ini bahwa berdakwah harus atas dasar ilmu, ala basirah. Ana, saya, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Nabi SAW adalah da'i dan pengikutnya ulama dan orang-orang talabatul ilm, mereka juga adalah du'at, berdakwah harus di atas basirah. Sebagaimana Allah SWT jelaskan bahwa Allah SWT mengutus nabinya da'ian ila Allah, sebagai da'i mengajak kepada Allah. Ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam juga diwajibkan dalam berdakwah harus seperti Nabi, yakni 'ala basirah, di atas basir, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, berdakwah di atas basir, di atas ilm. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah saya termasuk dari kaum musyrikin. Oleh karena itu, tidak semua seruan da'i itu disambut. Tidak semua dakwah itu disambut. Tidak semua ajakan berkedok nasihat, padahal itu ajakan kepada kebatilan, kesesatan, kepada kejahilan, kebodohan. Di sana ada golongan yang berdakwah di atas kebodohan, di atas kejahilan. Seperti jamaatut tabligh. Seperti jamaatut tabligh, mereka hanya bermodal semangat. Boleh jadi mereka ikhlas, namun itu tidak cukup. Karena dakwah harus dengan modal ilm. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Karena mendakwakan al-haq, kebenaran, yang mendakwakan iman dan amal saleh. Sementara da'i itu sendiri belum jelas keimanannya, belum jelas amalnya, apakah termasuk amal saleh, belum jelas keimanannya, akidahnya apakah lurus atau tidak, belum jelas amalannya termasuk amal saleh atau tidak. Ternyata pada keimanannya, akidahnya banyak yang salah, banyak yang batil. Ternyata pada amalannya banyak yang bid'ah, bukan amal soleh. Karena tidak mutaba'ah, tidak atas dasar ilm, tidak sesuai tuntunan Nabi SAW. Banyak bid'ahnya. Ketika berdakwah, justru mengajak bukan kepada al-haq. Mungkin ada kebenaran bersamanya, ya, tapi bercampur dengan kebatilan dan bid'ah. Tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus ada basirah, sebagaimana pada ayat ini. Qul hadhihi sabili. Jadi jalannya Nabi SAW dalam berdakwah adalah berdakwah di atas basirah. Qul hadhihi sabili, katakan, wahai Nabi Muhammad SAW, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku berdakwah mengajak kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi jika ada orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi menjadi doa tapi berdakwah tidak di atas basirah, mereka menyelisih. Karena itu mereka jamaah tabligh, misalnya mereka bukan ahlus sunnah jamaah. Mereka termasuk dalam golongan ahlul bid'ah wal ahwa. Penganut bid'ah dan hawa nafsu. Berdakwah di atas kebodohan. Ya, sebenarnya kenyataannya seperti itu. Ya. Dan banyak dari mereka dengan modal semangat mendakwakan apa yang mereka dapatkan, baru sehari dua hari, ya, baru sehari dua hari taubat menurut versi mereka, semangat, ya, kemudian mengajak apa yang mereka dapatkan dari kawan-kawannya, padahal itu, ya, sebagian dari itu adalah bid'ah, adalah kebatilan. Nah, jadi tidak cukup dengan modal semangat. Semangat bagus, semangat itu bagus dan dibutuhkan dalam berdakwah, dalam menasehati. Ya, boleh jadi ada orang ada ilmunya tapi dia tidak semangat berdakwah, tidak semangat menasehati. Nah, ini juga butuh dibenahi. Semangat harus ditumbuhkan. Ini untuk kesempurnaan. Ya, setelah menyempurnakan diri sendiri dengan iman dan amal soleh, berusaha untuk menyempurnakan orang lain, memperbaiki orang lain, bersemangat untuk memperbaiki orang lain, mengajak kepada keimanan dan amal soleh yang telah dimilikinya. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq. Tapi bekali dulu diri ini dengan ilm, kemudian berdakwah dengan ilm, mengajak dengan ilm atas dasar ilm. Oleh karena itu, hani'an, ya, berbahagialah orang yang diberi hidayah taufik oleh Allah untuk berilm. Jadi orang yang berilm. Dan keilmuan orang bertingkat-tingkat. Keilmuan orang bertingkat-tingkat. Dan bukan berarti bahwa harus sempurna ilmunya baru kemudian dia berdakwah dan mendakwakan ilmu itu. Sebatas kemampuan, sesuai kemampuan, yang penting yang didakwakan itu ilmu. Yang penting didakwakan itu ilmu. Ya. Menguasai satu ayat atau satu hadis yang benar-benar difahami, ya, diilmui dengan baik dan benar, sampaikan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. memberi faedah, ya, manfaat kepada orang lain. Nah, ilmu bertingkat-tingkat. Ilmuwan orang bertingkat-tingkat. Masing-masing berupaya at-tawasi bil haq sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimilikinya. Yang penting jangan mengada-ada, ya, asal-asalan. Tidak ada ilmu, ya, tidak belajar, tidak ada ilmu, kemudian berani dengan modal semangat seperti yang digambarkan tadi, dicontohkan tadi. Nah, sehingga membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi beruntunglah, berbahagialah orang yang diberi hidayah taufik untuk berilm dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh dengan dasar ilm, kemudian beriman, beramal soleh, kemudian dia menjadi da'i, menjadi da'i mengajak kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq, kebenaran. Allah ta'ala memuji da'i yang seperti ini dalam surat Fussilat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Tidak ada yang lebih baik ucapannya, tidak ada yang lebih baik ucapannya, مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, daripada orang yang mengajak kepada Allah, وَعَمِلَ صَالِحًا, dan beramal صَالِح, waqala, dan dia menyatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Jadi jika seseorang telah menyempurnakan dirinya dengan bekal ilm, kemudian dengan dasar ilmu itu dia beriman dan beramal saleh, jangan berhenti sampai di situ, sempurnakan lagi dengan sifat berikut yang ketiga, yaitu at-tawasi bil haq, yaitu berdakwah, menasihati orang lain, mengajak orang lain kepada iman dan amal soleh yang telah dia miliki, dan dengan itu dia telah menjadi penerus, pelanjut dakwah Nabi alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sebagaimana halnya tercela dan menyelisih ayat yang telah kita dengar dari surat Yusuf, orang-orang yang berdakwah tanpa ilm, orang-orang yang berdakwah di atas kejahilan, kebodohan, begitu pula tercela orang yang maju ke depan untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, tetapi dia lupa dirinya sendiri. Lupa dirinya sendiri. Mengajak orang lain kepada kebenaran, kebaikan, sementara dia sendiri tidak melakukannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cela sekelompok dari Bani Israel, atakmuruna an-nas, dalam surat Al-Baqarah, atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamurunan nas, apakah kalian memerintahkan kepada manusia bilbir, dengan albir, kebaikan, watansauna anfusakum, padahal kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna alkitab, sementara kalian membaca alkitab, kalian ahlul kitab, yakni ahlul ilm, punya ilmu, membaca kitab, punya ilmu dari alkitab yang diturunkan Allah SWT, berarti tahu ilmunya, kemudian kalian mengajak orang-orang kepada kebaikan itu, tetapi tansawna anfusakum, kalian lupa dengan diri-diri kalian, kalian sendiri menyelisihinya, menyelisih ilmu yang didakwakan itu, kebenaran, kebaikan didakwakan itu, Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Ini menyadarkan para da'i agar mereka dalam berdakwah, di samping berdakwah, harus terus introspeksi diri. Jangan sampai masuk dalam kategori ini. Semangat mengajak orang, tetapi lupa dengan diri sendiri. Orang diajak, kemudian dia menyelisihi sendiri. Ya. Jadi hendaknya ya senantiasa introspeksi diri, mawas diri, ya. Terus berusaha menyempurnakan diri yang al-matlub, yang diinginkan. Dia sendiri menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh atas dasar ilm. Kemudian semakin menyempurnakan lagi, ya, kebaikan tersebut dia sebar kepada orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain, dia dakwakan kepada orang lain. Agar orang lain juga bisa meraih kesempurnaan seperti yang dia miliki. Nah, jika ini tercapai, berarti tiga sifat sudah dimiliki, masya Allah. Tersisa yang keempat, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tersisa at-tawasi bis sabr, saling berwasiat, menasihati untuk bersabar. Nah, untuk pembahasan sabar kita insya Allah ambil pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.